Mitra bisnis, perhitungan di atas kertas memang mengindikasikan pasangan petahana Fokenara bakal lebih unggul dalam putaran kedua Pilgub DKI mengingat pasangan itu didukung oleh mayoritas partai politik. Sementara kompetitornya pasangan Jokowi Ahok hanya didukung oleh PDIP serta Gerindra. Meski demikian, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, faktor kunci lain yang menentukan hasil putaran kedua adalah golput di putaran pertama, serta suara dari calon-calon independen. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa benar suara dari calon independen yang tak masuk putaran dua akan jadi penentu? Kalau itu iya, dan itu biasanya kelas pemilih rasional gitu. Kalau saya yakin sebagian besar pemilihnya Faisal Basri akan ke Jokowi. Dan itu bukan karena mereka kemudian memilih Jokowi. Tidak, karena mereka nggak suka sama Foke dan pingin supaya Foke nggak terpilih gitu. Dan satu fakta lagi gitu, mayoritas kelas menengah yang suaranya kencang, yang ke di internet segala macam, itu mereka adalah para pemilik mobil, ya. Dan tinggalnya tuh bukan di Jakarta. Dia mereka tuh banyak yang nggak punya hak pilih. Lihat perumahan kelas menengah, kan masuknya wilayah Banten sama Jabar. Depok nggak milih, itu berapa banyak. Dan mereka ini suaranya kencang, gitu. Nah, apakah bisa diasumsikan meski secara online Jokowi banyak mendapat dukungan, namun hak pilih dari pendukung online itu masih dipertanyakan ya Pak Her? Iya, iya. Depok, Tangerang, lalu Bekasi. Orang-orang yang nggak punya pilih, ya, tapi suaranya kencang dan marah sama Fuke karena tiap hari kena macet. Padahal mereka bukan penduduk Jakarta gitu. Ya termasuk saya lah gitu. Termasuk mayoritas pas FM lah gitu, bukan kebanyakan tuh bukan pemilih gitu. Jadi kalau suaranya kencang di internet itu bisa misleading gitu. Misleading itu apa? Wah, Jokowi hebat nih, populer, pasti menang. Belum tentu. Nah yang cilaka ini bagi saya ya, tidak ada satu prediksi pun yang akan tepat. Saya bilang perkembangan ini jam ke jam. Di luar masalah money politics segala ya. Sampai hari ini kalau perkembangannya begini terus, Fokke menang. Tetapi kalau Jokowi Ahok mengubah strateginya, last minute pun bisa berubah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.